tak pernah merasakan di manakah cinta sentuhlah hatinya. Kau tak bisa merasakan hingga cinta mendekati dirimu. Kau tak bisa menggapainya biar cinta mendekati dirimu. Oh, biarkanlah cinta.